الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيضا لالو beliau menyebutkan ayat yang berikutnya, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata beliau, bagian yang terakhir kemarin, qala fi mawdhi'in akhar hudan lin nas fa amma ma. Dalam surat Al-Baqarah juga, dalam ayat setelah tentang puasa, Allah menyebutkan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba, Allah turunkan dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia secara umum. Petunjuk untuk apa? Petunjuk ke apa ini, tentang masalah apa? Tidak di apa namanya disebutkan, dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Hudan linnas, ini Al-Quran. Tidak peduli ajam ataupun Arabnya, yang bangsawan ataupun rakyat jelatanya, yang fasih bahasa Arabnya ataupun tidak. Manusia secara umum. Kemudian kata beliau, fi hadzal mawdhi', di dalam ayat ini dan juga beberapa ayat yang lain, Allah menyebutkan Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kata beliau, li'annahu fi nafsihi, yakni Al-Qur'an itu sendiri, di dalam Al-Qur'an itu sendiri adalah hudan li jami'il khalq. Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi seluruh makhluk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahkan Allah sebutkan dalam ayatnya, sungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada yang lebih lurus, lebih kokoh. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu adalah sesuatu yang lebih bersih, lebih lurus, lebih kuat untuk seluruh manusia. Kata beliau, fal asqiya lam yarfa'u bihi ra'san. Adapun orang-orang yang celaka, mereka tidak akan mengangkat kepalanya menyambut Al-Qur'an. Walam yaqbalu hudallah, tidak mau menerima petunjuk Allah. Faqamat 'alaihim bihil hujjah. Maka dengan Al-Qur'an ini, untuk orang-orang yang seperti ini, yang menolak Al-Qur'an, telah tegak hujah atas mereka. Ada alasan Allah menghukum mereka. Ini diingatkan juga sebagian ulama kita. Mujarrad semata-mata kita mendengarkan nasihat, mendengarkan khutbah, kita paham, kemudian sampai kita, dan itu kita mengerti, telah tegak hujah atas diri kita bahwa Allah punya alasan kalau kita tidak melaksanakan, tidak menjalankan apa yang disebutkan di dalam nasihat tersebut, khutbah tersebut, muhadharah tersebut. Allah punya alasan untuk menghukum kita. Ana yang ingat itu dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, walam yantafi'u bihi li syaqa'ihim, dan mereka tidak bisa memanfaatkan Al-Qur'an tersebut, tidak mampu mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu karena kehinaan mereka, tertutupnya hati mereka karena kotoran-kotoran maksiat dan dosa yang mereka lakukan, kekufuran dan seterusnya, sehingga tidak masuk cahaya Al-Qur'an itu ke dalam hati-hati mereka. Wa ammal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bisabab al-akbar li husuli hidayati wa huwa taqwa. Orang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan sebab yang paling besar untuk mendapatkan hidayah, yaitu dengan takwa Allah. Allati haqiqatuha ittikhadu ma yaqiya sukhtallahi wa adabahu bimtithali awamirihi wajtinab nawahi. Yang artinya takwa itu adalah membuat, mengambil sesuatu yang bisa melindungi pemiliknya dari murka dan azab Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Fahtadu bihi, maka mereka lah yang mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Wantafa'u ghayatal intifa', mereka lah yang mampu memetik manfaat dari Al-Quran itu dengan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan untuk kamu furqan. Yang dikatakan oleh mereka furqan ini ilmu, basirah, yang dengan itu mereka yumayyiz atau yufassil bainal haqqi wal batil. Mereka memisahkan antara yang hak dan yang batil. Mereka pisahkan, mereka singkirkan, tahu mereka mana-mana yang syubhat, mana-mana yang wadih, jelas kebenarannya. Fal muttaqun humul muntafi'una bil ayat al-Qur'aniyah wal ayat al-kauniyah. Jadi orang-orang yang bertakwalah yang mereka itu mampu memanfaatkan ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitarnya mereka mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Maksud kenapa terjadi bencana, kenapa Allah menciptakan sedemikian rupa matahari terbit di timur, terbenam di barat, dan seterusnya. Qala Syekh rahimahullah, qala wa li annahil hidayata naw'an, juga karena hidayah itu ada dua jenis. Masih terkait dengan pembahasan ayat yang kedua itu. Kenapa dalam satu sisi Allah menyebutkan, di dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Dalam ayat surah Al-Baqarah Madaniyah juga turun setelah hijrah, Allah mengatakan Al-Quran ini hudan linnas. Sepertinya ada pertentangan, tanakut, abadan tidak akan mungkin. Karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katira. Kalau itu dari Allah, dari selain Allah, kalau Al-Quran ini datang turun dari selain Allah, pasti akan terjadi benturan, pertentangan. Kita kagumi misalnya, sebagai contoh, kita kagumi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan Fathul Bari-nya. Yang Fathul Bari itu beliau tulis, beliau rangkum dari sekitar 1200 kitab. 1200 judul kitab. Itu menguraikan tentang syarah Sahih Bukhari dengan nama judul Fathul Bari. Nah, itu ternyata juga beberapa di antara itu banyak mendapatkan kritikan, lebih-lebih dalam masalah asma wa sifat. Nah, beliau terapkan memang dia berpegang dengan kaidah ahlus sunnah, tapi di satu sisi, di satu tempat beliau terapkan tapi dengan takwil, nanti di tempat yang lain coba menerapkan lagi benturan. Sehingga sebagian ulama mutakhirin meluruskan, kemudian ditunjukkan kepada Syekh bin Baz hal-hal yang keliru yang jadi yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sehebat apapun, secerdas apapun manusia, itu akan muncul, akan nampak karena kelemahannya, kekurangannya akan terlihat dalam tulisan itu, akan hal yang mungkin berlawanan. Ya wallahu illa an yutimma kitabahu. Allah tidak suka kecuali menyempurnakan kitabnya. Hanya Al-Qur'an yang paling sempurna. Di sini kata beliau al-hidayah naw'an, hidayatul bayan wa hidayatul tawfiq. Hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang dalam bentuk bayan, penjelasan dan bimbingan, mengarahkan, menerangkan. Ini hidayatul bayan. Ini berlaku siapa saja, tidak hanya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berfirman innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa hidayatul taufiq itu hidayah yang nah yakni taufik min Allah tajsir lil amal, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan, untuk menerima. Nah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dengan kecerdasannya, apalagi di zaman itu mereka adalah orang-orang yang fasih, mengerti. Ya, ada beberapa disebutkan, dicontohkan Utbah bin Rabi'ah dan yang lain, ahli-ahli fasoha, mendengar kalamullah dibacakan. Jadi artinya sampai pada dalam tarikh ini bayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai jelas dan mereka pahami. Mereka pahami. Bahkan kita lihat bagaimana Abu Thalib, paman Nabi sendiri, nah, sampai matinya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal bukan dia tidak tahu kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam lamiahnya itu memuji-muji agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Fal muttaqun, orang-orang yang muttaqun hasalat lahum al-hidayatan. Mereka mendapatkan dua hidayah ini, dan hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik hanya milik Allah, di tangan Allah. Makanya Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Orang yang sosoknya dianya itu adalah orang yang engkau cintai, paman misalnya, orang tua, sahabat, yang perempuan mungkin suami, yang laki-laki istri, anak, tetangga, kakeknya, kerabatnya, atau orang yang memang engkau cintai, engkau inginkan mereka dapatkan hidayah. Itu mana kalim bu, nah, ayat tersebut. Dua makna ini, man ahbabta, man ahbabtahu, atau man ahbabta lil hidayah, yang kau sukai untuk mendapatkan hidayah. Itu tidak akan bisa Rasulullah SAW memberikan, memasukkan taufik, membuat dia menerima, walaupun dengan kalimat yang halus. Lihat bagaimana Rasulullah berjuang mengulang-ulang, ya am kul kalimatan wahajulaka biha indallah. Nah, ucapkanlah satu kalimat yang dengan itu aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi sampai matinya Abu Thalib tidak mampu untuk mengucapkannya. Qala rahimallahu fal muttaqun hasalat lahumul hidayatan. Orang yang bertakwa dia menerima atau mendapatkan dua hidayah sekaligus, hidayah taufik dan hidayah bayan. Hidayah bayan dia mampu menangkap, menerima, mengerti, terbuka hatinya, ya, kemudian masuklah keinginan untuk mengamalkan apa yang dia, ini keterangan, penjelasan yang dia dengarkan, yang dia terima. Dua hidayah mereka dapatkan, hidayatul bayan dan taufik. Wa ghairihim adapun orang yang selain mereka, selain orang yang bertakwa, lam tahsul lahum hidayatut taufik. Adapun yang selain mereka tidak menerima hidayah taufik. Mereka dapatkan bayan, penjelasan, keterangan, apalagi mungkin dia cerdas, mampu dia mengerti, faham, tapi tidak mampu untuk menerima, untuk tunduk hatinya, untuk menerima, mengamalkan. Nah, hidayah bayan dia dapatkan, penjelasan. Adapun taufik untuk dia kemudian mengamalkan, untuk dia tunduk menerima, itu dia tidak memperolehnya. Wa hidayatul bayan biduni taufik lil amal biha laisat hidayatan haqiqatan at-tammah. Hidayah bayan hanya sekedar mendapatkan keterangan, penjelasan, uraian, bahkan dengan contoh, tanpa taufik untuk beramal, untuk mengamalkan penjelasan-penjelasan tersebut, mengamalkan keterangan-keterangan tersebut, itu bukanlah hidayah yang hakiki, yang sempurna. Belum hidayah sempurna. Apalagi kalau kita lihat keterangan para ulama, orang yang berakal itu bukan dia yakni tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan sekedar dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi orang yang berakal itu tahu yang benar, dia mengamalkan. tahu yang benar, dia mengamalkannya. Kalamnya Sufyanats Tsauri rahimahullah. Itu orang yang berakal. Kalau misalnya sebatas itu, mana yang benar mana yang salah, ya binatang juga paham, berakal, mana ini enggak baik, makanan yang enggak enak, ini beracun, ini bahaya, tahu mereka. Tapi manusia lebih mulia lagi, lebih tinggi fungsi akalnya daripada sekedar memisahkan hal tersebut. Qala tsumma wasafal muttaqin, kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang muttaqin, yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk baginya. Bil aqaid, mereka memiliki akidah, wal a'malil batinah wal a'malil zahirah, amalan-amalan batin dan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Ditadammanat taqwa lidzalik, karena mencakup pengertian takwa. Faqala alladziina yu'minuuna bil ghaib, ini yang bahas batin, yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, yang tidak bisa ditangkap oleh indera mereka, tidak mampu untuk dicerna oleh akal mereka, dalam artian enggak mampu untuk menjelaskan konkretnya. Nah, ini nanti akan disebutkan oleh beliau. Inilah inti yang membedakan iman antara orang-orang yang imannya keimanan orang mukmin dengan imannya orang-orang kafir. Orang-orang yang mengaku percaya, tapi mereka tidak mampu untuk menyatakan benarnya itu sesuatu yang pasti. Nah, beda dengan orang yang beriman. Nah, tidak mampu mereka menangkap nalar akalnya, tidak mungkin ini seperti ini. Tapi mereka mampu untuk menyatakan ini benar, ini pasti. Nah, itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak. Nah, hakikatul iman kata beliau, huwa tasdiqut tam bima akhbarat bihi rusul. Punya sikap tasdiq yang sempurna, yang utuh terhadap semua yang diberitakan oleh para rasul. Baik itu terkait dengan Allah. Nah, nama-nama dan sifat-sifatnya, berita dan hukum-hukumnya, ya, ataupun yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita, apa yang didatang, yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu terkait tentang Allah, nah, nama dan sifatnya, perbuatan-perbuatannya, juga hal-hal yang lain yang kita diperintah untuk beriman. Al-mutadhammin, yang keimanan tersebut mengandung adanya iqyad al-jawari, ketundukan anggota badan. Ini disebutkan, karena enggak hafal, enggak ingat lagi, antum buka apa namanya yang ditulis di dalam majalah syariah yang terbaru. Ini tentang perbedaan antara iman dengan tasdiq. Nah, iman itu tidak hanya sekedar tasdiq. Karena di dalam iman itu ada sikap ini, ya, tasdiq juga ada sikap inqiyad. Nah, karena di dalam apa dijelaskan, kekafiran itu tidak hanya dia menyatakan itu dusta, itu salah, tapi juga ada juga bentuk apa, penentangan, tidak mau tunduk. Sebagai bukti, iblis masa nggak percaya sama Allah? Iblis percaya nggak adanya Allah, bahkan nantang dialog dengan Allah, iya kan? Nah, tapi kenapa dia dikafirkan? Karena dia tidak mau tunduk. Tidak mau tunduk. Tidak ada yang kiat dalam dirinya. Diperintah oleh Allah, dia nantang. Fir'aun juga begitu. Nah, bukan tidak tahu dia yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Tapi ada ketundukan? Tidak. Makanya disebutkan bahwa iman itu tidak sekedar tasdik. Nah, iqrar ma tasdik. Itu diterangkan oleh para ulama. Nah, ya intinya, yang disebutkan oleh beliau di sini, al-mutadhammin liqiyadil jawarih, yang mengandung adanya sikap tunduk anggota badan itu tunduk. Walaysa sya'nu fil iman bil asya' al-musyahadah bil his, dan urusannya iman itu bukan dia percaya kepada sesuatu yang ditangkap oleh indra, al-his. Bukan hanya bukan sesuatu yang bisa teraba, terasa, terlihat, tercium, terdengar. Fa innahu, karena kalau seperti itu keimanan, la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir. Enggak bisa dibedakan antara yang muslim mana yang kafir. Karena orang kafir juga akan seperti itu. Kalau iman itu artinya sesuatu yang masuk akal. Ya, kalau keluar akal. Enggak ternalar, tapi dia apa, kalau enggak bisa dinalar oleh akal, dia enggak bisa menerima. Ya. Nah, innama sya'nu fil iman bil ghaib. Ya, keimanan, urusan keimanan itu tidak lain dalam timbangannya apa? Bagaimana sikapnya terhadap perkara yang ghaib, alladzi lam nara wa lam nusyahid, yang kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menyaksikannya, tidak bisa tertangkap oleh indera kita. Tidak bisa juga ternalar oleh akal. Artinya ya, kan ada banyak hal-hal yang tertentu yang mungkin, kenapa kok Allah bisa apa menakdirkan seperti ini? Kenapa kok alam ini demikian? Terusnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan apa namanya, kadang-kadang itu bukan lagi, tidak bermain di situ akal manusia, tapi imannya tidak akan sanggup untuk sampai melebihi batas. Di situ namanya ini bermain iman, iman seseorang yang yakini itu benar atau tidak. Qala innama sya'nu fil iman bil ghaib alladzi lam narahu wa lam nusyahidu wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulih, dan kita mempercayainya, mengakui itu benar, dan kita tunduk kepadanya karena itu berita dari Allah dan Rasulnya, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak ada ta'zim kepada Allah dan Rasulnya, semua yang datang dari Allah dan Rasulnya sulit untuk diterima. Mereka yang dari punya keyakinan liberalisme, pluralisme dan isma-isma yang lainnya, itu sulit untuk menerima yang seperti ini. Nah, kalau mereka punya iman kepada Allah dan Rasulnya, punya ketundukan, mengakui keagungan dan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah dengan semua nama dan sifat-sifatnya, ini akan muncul. Diterangkan oleh beliau dalam, mungkin antum masih ingat, nah, risalah Latifah, apa, Tambihatul Latifah, tentang apa namanya, ta'alik, tentang mukhtasar, tentang akidah wasithiyah. Beliau menyebutkan bahwa satu kalam, suatu perkataan itu bisa artinya tidak memberikan kepuasan orang yang mendengar, membaca, itu karena tiga hal. Imma karena kurangnya ilmu orang yang mengucapkan, orang yang menulis, orang yang menyampaikan. Yang kedua, kurangnya kemampuan dia untuk memaparkan. Yang kedua, yang pertama tadi, kurangnya ilmu dari yang menyampaikan atau yang menulis. Nah, dari yang menerangkan. Yang kedua, kurang kecakapannya, tidak fasih, tidak jelas dalam menguraikan. Yang ketiga, dusta. Kedustaan dari yang mengucapkan ataupun yang menulis, kebohongan. Tiga hal ini tidak ada pada kalamullah dan kalam rasulnya. Enggak mungkin ada. Nah, sehingga orang-orang yang beriman, yang mereka masih terjaga fitrahnya, itu mudah untuk menerima yang seperti ini. Nah, wa inna ma nu'minu bihi, yang kita mengimaninya, mempercayai dan meyakininya, itu berdasarkan berita dari Allah dan berita dari Rasulnya. Fahadal iman, inilah iman, alladhi yumayyizu bihi al-muslimah minal kafir, yang yumayyizu bihi, yang dipisahkan dengan keimanan ini, yang seperti ini, antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Li'annahu tasdiqun mujarrad lillahi wa rasulihi, karena itu cuma mata-mata betul-betul membenarkan, tidak ada lagi keraguan dalam dirinya terhadap berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fal mu'min yu'minu bikulli ma akhbarallahu bihi, orang yang beriman itu adalah orang yang mempercayai, mengakui semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah perkara yang benar. Au akhbara bihi rasuluhu, sawa'un syahadahu am lam yushahiduh. Baik dia bisa menyaksikannya, tertangkap oleh indranya ataupun tidak. Bisa dinalar oleh akalnya ataupun tidak. Bisa diuji coba ataupun tidak. Dia tahu hikmahnya ataupun tidak. Wa sawa'un fahimahu wa aqilahu am lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmu. Nyandak pemahamannya ataupun tidak, dia mengimani itu benar. Nah, kan logika yang sederhana kisah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina, yang itu sejauh perjalanan satu bulan perjalanan. Nah, tapi ternyata Rasulullah sudah sampai sebelum subuh di Mekah lagi. Mereka wajar menolak, mengingkari. Tapi ketika kalau kita baca ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdi, Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang harus diragukan? Maka ketika iman itu yang bermain, ketika didatangkan, ditanyakan kepada Abu Bakar, yang lebih dari itu aku percaya, lebih hebat dari itu aku percaya. Cuma sekedar dari jalan Mekah Madinah, lebih hebat dari itu aku percaya. Ya, sementara orang-orang yang jelas mereka senantiasa pulang pergi ke Mekah, Palestina, ya, ke Baitul Maqdis, itu tahu enggak mungkin ini. Enggak sampai nalarnya kok bisa. Nah. Ya. Nah. Qala rahimahullah bi khilafi az-zanadiqah. Beda dengan orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya, kebenciannya terhadap Islam. Nizilliq namanya, jamaknya zanadiqah. Orang-orang yang menyimpan dendam dan kebencian terhadap Islam dan muslimin, tapi dia menampakkan dirinya muslim. Di zaman dahulu mereka sedikit dan tidak berani menampakkan diri. Di zaman sekarang mereka merajalela. Di zaman sekarang mereka merajalela, merasa mendapatkan angin dengan HAM, ya, dan yang lainnya. Nah, merasa banyak kawannya. Ditambah lagi apa? Kaum muslimin, nasallallahu alaihi wasallam, jauh dari ilmu yang benar. Nah, jauh dari ulama yang rabbani, yang mereka tidak tahu ulama itu seperti apa kecuali yang di hadapannya, yang pakai sarung, pakai sorban, yang cukur jenggot, yang isbal. Masih dengan Al-Qur'annya, ayat-ayatnya, dan rokok di tangannya. Ini yang mereka pahami itu ulama. Nasallallahu an yahdiyahum. Qala rahimahullah bi khilafi zanadiqatil mukadzibin lil umuril ghaibiyah. Beda dengan orang-orang zindik yang mengingkari perkara-perkara ghaib. Lianna uqulahum qasirah. Sesungguhnya akal mereka itu yang terbatas, tapi mereka enggak mau menyadari, ini yang susahnya. Sombong. Enggak sadar bahwa diri mereka adalah manusia terbatas, dan mereka memaksakan diri untuk menganggap dirinya hebat. Merasa dirinya belajar filsafat ini itu ke luar negeri, belajar ke Amerika, belajar ke Kanada, belajar ke Inggris, ke Jerman, Belanda. Belajar agama dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Heran Abu Nal. Di zaman Abdullah bin Abbas sudah diingatkan, beliau menegur keras. Ya masyarul muslimin, kenapa kalian bertanya, belajar agama atau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tentang agama kalian, sementara mereka tidak pernah tanya kepada kalian tentang agama. Orang Yahudi tidak pernah tanya, mau tanya Islam tentang agama kepada kalian, tapi kalian kok kenapa bertanya kepada mereka, belajar kepada orang-orang seperti ini. Aneh, itu sudah terjadi di zaman itu. Di zaman sekarang lebih banyak lagi. Nah, orang-orang zindik ini, orang-orang yang mendustakan perkara-perkara gaib ini, akal mereka sebetulnya lemah, kurang, muksirah, lam tahtadi ilaiha, sama sekali tidak bisa membawa mereka kepada petunjuk. Fakadzabu bima lam tuhitu yuhitu bi'ilmih. Dan lalu mereka mendustakan sesuatu yang tidak bisa mereka tangkap. Belum sampai ilmu mereka ke sana. Ya wajar. Karena ilmu mereka belum sampai ke sana. Dan susahnya, yang kasihannya mereka menutup diri. Tidak sadar kalau mereka itu kekurangan ilmu. Nah, apa yang mereka andalkan, mereka kagumi. Misalnya mereka banggakan kemampuan mereka menelusuri antariksa. Hal-hal yang ada di dalam laut. Nah, seberapa banyak yang mereka bisa keluarkan. Mereka bisa eksplorasi, bisa mereka uraikan. Yang padahal mereka juga masih menyadari yang lebih dari itu masih yang tersembunyi masih banyak. Kenapa tidak mau menyerah? Apalagi dalam urusan din, urusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fasadat uquluhum, rusak akal mereka. Wa marajat ahlamum, campur aduk pemikiran-pemikiran mereka. Wa zakat uqulul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadin bi hudallah. Dan sucilah akal-akal orang-orang yang beriman yang membenarkan berita yang datang dari Allah dan mau menerima petunjuk, ambil bimbingan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya ya antara keimanan orang-orang yang mereka itu punya kan makna, punya kata iman ya, dengan orang-orang yang hanya sekedar atau anongan, dan orang-orang yang betul punya mengerti tentang hakikat iman tersebut. Wa yadkhulu fil imani bil ghaibi al imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi minal ghaib minal ghuyub al madiyah wal mustaqbalah. Termasuk dalam perkara iman dengan perkara gaib ini adalah beriman dengan semua yang Allah beritakan tentang hal-hal gaib, baik yang telah terjadi di masa lampau maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, termasuk dalamnya apa? Tentang bagaimana keadaan manusia sebelumnya. Kenapa kok percaya dengan teori Darwin al-Yahud? Siapa dia? Apa dia lebih tahu tentang apa yang terjadi di sebelum dia lahir? Nah, ia menguraikan tentang penciptaan apa? Cinta istilahnya sesuatu yang ratusan bahkan ribuan, ratusan tahun yang belum pernah dia. Nah, tidak ada mesin waktu ketika itu yang itu murni. Hanya bisa diketahui dengan wahyu. Allah memberitakan tentang manusia. Nah, tahu-tahu datang makhluk yang ini dajjal satu ini. Lalu kemudian jadi. Nah, subhanallah. Banyak dari kalangan orang-orang yang ngasir akalnya. Begitu bangganya dengan teori ini. Tapi memang itu teori orang-orang Yahud. Nah. Kalau mau kita katakan, kalianlah sesungguhnya yang dalam ikhwanul khalq qiradah wal khanazir, kata Rasulullah SAW ketika mengepung mereka di Khaybar. Qala wa ahwalul akhirah. Kemudian keadaan-keadaan di akhirat. Nah, itu enggak mungkin dia masuk akal. Enggak mungkin bisa masuk, misalnya seperti matahari yang diletakkan dekat dengan kepala ubun-ubun manusia, di atas manusia satu mil jaraknya. Kalau hitungan kita satu mil itu 1000 atau berapa, 1 kilometer lebih. Nah, berapa ratus kilometer itu satu mil itu. Nah, enggak sampai 2 kilo ya. Subhanallah, itu dekatnya. Nah, matahari yang luasnya, yang besarnya seperti itu didekatkan 1 mil di atas kepala manusia. Banjir keringat, nanti ada kemudian sirat dan hal-hal yang lainnya. Termasuk dalam ahwalul akhirat ini juga nanti bagian muncul apa, tanda-tanda kiamat, kemudian alam barzakh. Wa haqa'iqu awsafillahi wa kaifiyatiha. Kemudian hakikat sifat-sifat Allah dan kaifiyatnya. Yang ini enggak mungkin ada yang mengetahui. Ya, karena kaifiat satu sifat itu bisa diketahui melalui tiga jalan. Pertama, melihat sendiri bendanya. Yang kedua, melihat tiruannya yang serupa dengannya. Yang ketiga, berita dari orang yang jujur tentang benda tersebut, zat tersebut, tentang sifat-sifatnya. Nah, yang dua ini jelas tidak ada. Tidak mungkin Adim bisa melihat Allah di dunia. Kemudian yang kedua, enggak ada tiruannya. Allah itu laisa lahu tandid. La ilaha illallah, lam yakun lahu kufuwan ahad, wa lam laisa lahu laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa menyerupai Allah, meniru Allah. Tidak ada yang standing, tidak ada yang setara. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau bisa tahu? Nah, tentang keisian sifat Allah, zatnya. Tinggal berita dari Rasulullah SAW, Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur, nah, menerangkan tentang Allah. Pernah Rasulullah menerangkan tentang bahwa Allah turun seperti ini, Allah punya tangan seperti ini tangannya, Allah punya telinga pendengaran seperti ini pendengarannya, Allah punya ini menggenggam seperti ini menggenggamnya, jari-jarinya, tumitnya, kakinya, betisnya, wajahnya, tidak ada. Nah, perkara yang gaib. Tinggal kita menerima, makanya dikatakan para imam. Nah, kewajiban kita adalah hal-hal seperti ini adalah menerimanya, tunduk kepada kebenarannya. Wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dzalik, dan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang hal itu. Fa yu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha. Mereka beriman dengan sifat-sifat Allah dan wujud sifat-sifat tersebut ada memang. Nah, Allah mengatakan dia punya wajah memang. Nah, Allah mengatakan bahwa dia ini datang, memang. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, memang. Tapi laisa kamitsli syai. Turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk. Tangan yang tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, dan seterusnya. Wa yataqannunaha, dan mereka meyakininya. Wa illam yafhamu kaifiyataha, walaupun tidak paham gimananya. Dan subhanallah, ayat-ayat ini turun kepada orang-orang yang betul-betul bersih hatinya, fitrahnya, akalnya. Tidak ada terbetik mungkin dalam pikiran mereka tentang, nah, bahwa ketika dibacakan sifat-sifat tersebut, mereka membayangkan sifat Allah. Nah, ya, bahkan menanyakannya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka paham makna tersebut, enggak perlu ditanyakan lagi. Dan juga ayat-ayat berita tentang mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menanyakan kepada Rasulullah, nah, kaifiatnya, untuk walaupun misalnya maknanya untuk mempertegas. Nah, karena mereka tahu bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Nah, summa qala wa yaqimuna shalah, dan sifat orang yang bertakwa itu setelah mereka beriman kepada yang perkara yang gaib, mereka itu mendirikan salat. Lam yaqul yaf'aluna shalah, bukan Allah tidak mengatakan yaf'aluna shalah, tapi apa, yaqimuna shalah, mendirikan, menegakkan sesuatu yang tegak. Tentunya dia punya penopang, pilar buatnya kokoh, bisa berdiri, ada sendi-sendinya yang bisa membuat dia kokoh berdiri tegak. Au yatuna bis-shalah, tidak pula Allah mengatakan yatuna bis-shalah, menunaikan. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul itiyan bi suratiha adh-dhahirah, karena tidak cukup hanya sekedar menjalankannya secara dalam bentuk lahiriah, ada takbir, ada membaca, kemudian rukuk, sujud. Nah, yang tidak sujud, kemudian duduk antara dua sujud, lalu sujud lagi, bangkit berdiri, tahiyat, salam, bukan sekedar itu. Fa iqamatus shalah iqamatuha dhahiran wa batnan bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Nah, mendirikan salat itu artinya menegakkannya, mendirikannya lahir, secara lahir, dengan menyempurnakan rukun. Dengan menyempurnakan rukun, menyempurnakan wajibat, yang wajib-wajib dalam salat. Nah, wa syurutiha, menyempurnakan syurut-syurutnya, baik yang mungkin dalamnya ini sebelum sholat ataupun nah sebelumnya ini berwudunya termasuk dalam, nah, ini berwudu, menutup auratnya. Nah, wa iqamatuha batinan, kemudian menegakkan sholat itu secara batin, bi iqamati ruhiha, dengan menghidupkan rohnya, wa huwa hudurul qalbi fiha, hadirnya hati di dalam salat tersebut. Nah, wa tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha, dan dia merenungkan, memikirkan, mencermati apa yang dia ucapkan, dia baca, dan apa yang dia lakukan di dalam sholat tersebut. Nah, jadi bukan sekedar dia mengangkat tangan, bukan sekedar dia berpaling mengucapkan salam. Nah, apalagi lebih-lebih terakhirnya, bukan dia sekedar mengucapkan astagfirullah selesai sholat. Bukan sekedar rukuk, bukan sekedar sujud. Fahadhihi shalah yallati qala Allah fiha. Salat yang seperti inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah orang yang melakukannya. Kalau salat itu benar, kalau salat itu benar. Tapi berapa banyak kata Rasulullah, seringnya orang yang salat itu keluar dari salatnya dapat nilai 1/10. Nah, nilai salatnya itu kalau dari dia yang dihitung 100, dia cuma dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 30, 40, 50. Nah, ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Nah, bukan tidak ada di zaman Rasulullah, ada orang yang luar biasa salatnya. Di zaman Rasulullah seorang wanita terkenal banyak ibadahnya. Siangnya masya Allah sawamah. Di siang harinya dia puasa, di malam harinya qawamah, hidup malam-malamnya. Tapi tetangganya tidak aman dari mulutnya. Dia diadukan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hiya finnar. Dia di neraka. Dia di neraka. Kenapa salatnya? Kenapa? Padahal ibadahnya banyak. Tapi itu tidak, ibadahnya tidak dengan iman, tidak dengan kehadiran hatinya. Hatinya tidak hadir dalam ketika dia sholat, ketika dia melakukan puasa. Cuma lahiriah. Maka sholat yang seperti itu tidak akan mencegah pemiliknya, pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kita nilai kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan, kekejian-kekejian yang kita lakukan. Nah, mungkin karena kurang secara zahir, mungkin sempurna karena sekian puluh tahun kita belajar sifat sholat Nabi, hafal hadisnya, tapi kenapa masih juga mudah kita melakukan? Rohnya belum ada, roh sholat itu khusyuk dan ikhlas, hadirnya hati belum ada ketika kita mengerjakan sholat. Nah, sedikit ya sedikit juga, banyak hadirnya hati, semakin jauh dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, semakin dia hadir hatinya, semakin kuat, semakin dia fahami ketika dia sedang mengerjakan sholat takbir, semakin jauh. Tapi semakin tipis, rohnya tidak ada, hadir hatinya tidak ada, kemudian apalagi tambah lagi zahir, walaupun zahirnya masya Allah berjamaah. Nah, ya seperti itu. Kalau kita mau lihat lagi kenyataan, lihat bagaimana orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik Allah katakan fid darkil asfali minan nar. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mau mengerjakan sholat, berat. Nah, berat, malas. Makanya diingatkan oleh murid beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Hati-hati kalau ini ada yang seperti ini dalam diri kita, itu berarti ada nifaq. Bukan nifaq kecil loh itu. Itu bukan nifaq kecil. Nifaq akbar yang membuat pelakunya itu terbenam dalam neraka paling dasar. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Bukan nifaq. Kalau nifaq kecil orang biasa misalnya guyon, ngobrol omongannya dusta, dikasih kepercayaan khianat, itu khisal, itu masih artinya nifaq kecil, amalia. Kalau udah bertengkar bertikai dengan lawannya jadi jahat, mulutnya kejam, bicara dusta, janji ingkar terus, nah itu khisal perbuatan orang munafik. Tapi belum tentu dia munafik, yang artinya berada di bawah neraka yang paling dasar. Tapi ketika ada yang seperti ini, itu hati-hati. Adanya ini rasa berat, untuk mengerjakan sholat, malas mau sholat itu, nah, hati-hati. Nah, itu artinya kita, kenapa ini? Ya, bisa jadi memang kan ini dari akibat dosa. Nah, bisa jadi naudzubillah karena nifaq. Nah, itu yang harus artinya diperhitungkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau sampai membaca syariat-syariat Allah, melihat ini berat, sesak, enggak senang. Nah, itu lagi juga termasuk di antara sifat-sifat nifaq akbar. Nah, qala rahimahullah wa hiya allati yatarattabu 'alaiha thawab. Nah, salat yang seperti inilah yang membuahkan pahala. Fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqila minha. Tidak ada pahala bagi seseorang dari salatnya kecuali yang dia pahami. Makanya ada yang 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Mana yang paling besar? 1/2 ya. 1/6 itu masih subhanallah. Wa yadkhulu fi sholati fara'idaha wa nawafilaha. Ya, termasuk dalam salat ini semua. Nah, bahkan yang nawafil itu pelengkap. Pelengkap. Punya kesempatan untuk mengerjakan salat sunnah, kerjakanlah. Salat sunnah selesai wudu. Nah, yang di ma'had misalnya juga mungkin tahiyatul masjid. Enggak masalah dia, kalau dia memang niatnya tahiyatul masjid, kapan saja dia masuk, silakan. Nah, ini jenis salat zatu asbab namanya, zawatu asbab. Sebagian dapat ya. Kalau dia misalnya masuk baru setelah subuh wudu, kemudian dia salat tahiyatul masjid atau setelah asar. Nah. Ya. Nah, ini dia kerjakan tambah duhanya. Atau sholat-sholat mutlak. Setelah selesai sholat duha. Misalnya kemudian. Tidak ada kerjaan yang lain. Ya, sholat dia seberapa maunya. Seperti itu juga yang disunnahkan di dalam. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika hari Jumat. Masuk dia datang ke masjid mubakiran. Dini. Lebih dini. Nah, senilai dia dengan apa. Seperti orang yang berkorban. Unta. Nah, sholat dia semaunya. Seberapa dia sanggup. Disunahkan sholat beberapa kali, ya terserah. Selesai sholat tahiyatul masjid, yang ini memang disunahkan untuk ringkas, sholat lagi yang lain. Berapa dia mau, sampai imam datang. Nah, ya. Kalau misalnya sudah mungkin capek atau apa, duduk, salawat, ya, istighfar, baca Al-Quran. Nah ini, karena ini juga sholat-sholat, yang namanya sholat-sholat sunnah ini, itu yang akan menyempurnakan salat-salat wajib. Seperti disebutkan di dalam hadis, ya. Yang pertama kali dihisab adalah salat kita. Dan itu adalah, dan salat ini adalah wasiat terakhir. Ya, termasuk di antara wasiat-wasiat terakhir oleh Rasul yang diucapkan oleh Rasulullah menjelang roh suci yang keluar sebelum meninggalkan dunia. Nah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Sholat, sholat, jaga sholat, perhatikan sholat. Sampai akhir hayat, Rasulullah mengingatkan kita untuk mengerjakan, untuk memperhatikan sholat. Summa qala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah yang ini kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat.